Mitra Bisnis, beberapa persoalan yang dinilai paling mendesak di bidang pendidikan, antara lain masalah kesejahteraan dan kualitas guru, perbaikan sarana sekolah, juga kurikulum. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ, Sudiarto. Pak Sudiarto, menurut Anda, apa yang paling mendesak untuk dibenahi dalam bidang pendidikan kita? Guru yang berkualitas dalam bahasa sekarang yang profesional ya, yang komitmennya tinggi, yang bisa melaksanakan pesannya Ki Hajar, Engar Sosong Tulodo, memberi contoh-contoh yang baik, Madyo Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Kemudian sarana prasarana itu ya bukunya tidak hanya buku teks, buku bacaan, buku rujukan, dan gurunya harus punya buku babon. Kemudian laboratoriumnya harus ada. Untuk ilmu pengetahuan alam, harus ada kalau bisa ada kebun botani, harus ada lapangan olahraga. Selama ini diabaikan. Jadi walaupun pemerintah sudah menetapkan standar nasional untuk isi proses tenaga pendidik, sarana-prasarana, yang namanya sistem evaluasi, semuanya itu dalam laporannya, itu 80% belum mempunyai itu. Selama itu tidak ada, kurikulum sebagus apapun tidak akan terlaksana dengan baik. Dan yang dilupakan orang, bahwa evaluasi pembelajaran, bukan evaluasi akhir saja, itu harus terus-menerus. Setiap hari diamati, diberi evaluasi yang nanti berpengaruh pada nilai semester dan sebagainya itu. Bukan hanya ulangan, tapi setiap hari dinilai pekerjaan rumahnya, dinilai tingkah lakunya, dinilai kalau dia nyontek harusnya dihukum dan sebagainya itu. Itu terus-terusan itu. Itu baru akan jadi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu Pak, jika dilihat, anggaran pendidikan kita sudah memakan porsi terbesar di APBN, yaitu mencapai 20%. Tapi kualitas dinilai masih tak kunjung terlihat membaik secara signifikan. Bagaimana menurut Bapak? Anggaran pendidikan Indonesia terkecil di dunia. Karena Indonesia 20% itu termasuk gaji guru. Malaysia 26% tidak termasuk gaji guru. Jadi sebenarnya sebelum dipersoalkan itu untuk pendidikan itu tidak pernah lebih dari 9%. Karena sisanya yang itu untuk gaji guru, yang dulunya gaji guru tidak termasuk APBN, tidak termasuk anggaran pendidikan. Sebelum geger-geger amandemen, saya kan termasuk yang mengamandemen, masuk maunya 20% tidak termasuk gaji guru. Tiba-tiba sampai 20% yang mula-mula tidak masuk anggaran pendidikan itu masuk anggaran pendidikan. Dulunya gaji guru itu anggaran belanja pegawai, tidak anggaran pendidikan. Tapi sekarang dimasukkan, jadi menjadi 20%. Jadi sebenarnya tidak ada arti yang berarti, karena termasuk gaji guru. Jadi jangan sekali-kali mengatakan sudah banyak yang dikelola PDANKA itu hanya 78 triliun dari 300 triliun. Kalau pembenahan menurut Bapak harus dimulai dari mana Pak? Apakah pembesaran anggaran atau political will terlebih dahulu yang dibutuhkan? Political will pemerintah dan memahami makna pasal 31 ayat 4. Jadi anggaran untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan sarana-prasarana dihitung. Kebutuhan semuanya itu dihitung. Jangan ditetapkan tapi tidak ngitung itu. Jadi kalau Anda pergi ke daerah di Papua, di NTT itu masih ada sekolah yang hanya satu orang guru. Dan anak itu berjalan kaki 25 km. Nah yang gini-gini itu diperhatikan atau tidak? Demikian Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ, Sudiarto. Saya Wendy Lim.